Gimana supaya kita selalu ingat mati? Sadari bahwa kematian itu makin dekat. Ini kan tahun 2017 sudah berlalu. Kita sudah memasuki tahun 2018. Usia kita bertambah, umur kita berkurang, jarak dengan kematian semakin dekat. Kalau sadar kayak gitu, insya Allah berubah jadi baik. Ada satu petunjuk praktis yang perlu kita camkan dalam hidup ini, dan ini saya sampaikan di mana-mana. Jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Jadi saya ulang lagi, sapa ngomong matamu dhewe? Iku ngajak pengajian tak ngajak pisu-pisuan. Tak baleni. Ini petunjuk teknis. Jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Ya, ya matamu juga. Matamu ya iya. Sing kene iki ndak wani. Matamu juga. Ndak wani apa yo, matamu ya iya. Ya, ya dan matamu juga dan. Ya, ya mataku juga. Loh. Lemang bahasanya kayak gitu, masa karena beliau udah kompol terus dirubah di pelupuk bokongmu. Memang bahasanya matamu kok ya, jangan mudah tersinggung. Makanya kalau mendengar sesuatu itu jangan langsung ditelan mentah-mentah. Tabayun dulu, klarifikasi dulu. Apalagi yang berkaitan dengan berita-berita fitnah yang menjurus provokasi, itu klarifikasi dulu, tabayun dulu. Itu artinya apa? Termasuk kata-kata matamu tadi. Ini konsep sederhana. Jadikan dunia di tanganmu. Kalau dunia hanya di tangan, dadi ini ndak eman. Begitu oleh tokno maneh, begitu nompo colno, begitu nerimo berbagi lagi. Karena cuma ditaruh di tangan. Jangan taruh dunia di hati, jangan masukkan dunia ke dalam hati. Cukup di tangan. Maksudnya cukup di tangan niku yo. Ya cukup di tangan. Ate digegem terus ndak kuat. Kate dicekeli ae ndak kamot. Cuma nduk tangan cuma sak mene. Makane oleh kekno, nampa julno, nrimo bagekno. Cukup nduk tangan. Kalau dimasukkan ke dalam hati, berapapun kurang, muat. Karena hati manusia ini kan luas para jamaah. Luas banget hati manusia itu, lebih luas daripada samudra, bahkan lebih luas daripada jagat raya semesta. Ini hati manusia. Lapo, salah umek ayo. Aku lagi serius ngasih keterangan di situ, ada yang melotot, ada yang umek. Ini gak digetak ya, gak mari-mari. Jantungan gak ada pengajian. Kalau hati manusia kan lebih luas daripada samudra, lebih luas daripada jagat semesta, maka cukup di tangan saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau dunia dimasukkan ke dalam hati, jadinya hubbud dunya, dan itu ra'su kulli khoti'atin, pangkal dari semua kesalahan dan kejahatan. Itu ya hubbud dunya, terlalu cinta dunia, bahasa Inggrisnya the kedonyan. Apa? Wis aja atek protes. Aku ngomong wis tak pikir. Orang ngomong itu kan tergantung yang diomongin. Orang kasih ceramah itu tergantung audiennya. Ya kalau audiennya menengah ke atas, kalangan akademis, birokrat, ya kita pakai bahasa intelek. Mereka paham, bisa menangkap kalangan akademis. Lah ini kan kalangan jemburis. Ya kita pakai bahasa yang mudah difahami aja. Kalau dunia dimasukkan ke dalam hati, nanti jadinya memiliki kekayaan dunia yang banyak, pasti tinggi hati. Kekayaan dunianya cuma sedikit, ya berkecil hati. Melihat orang lain yang kekayaan dunianya berlimpah, sakit hati, iri hati, ingin mendapatkan kekayaan dunia enggak kesampaian, patah hati. Salahnya dunia ditaruh di hati, dunia dimasukkan ke dalam hati. Maka hidupnya enggak mungkin bisa tentrem, enggak mungkin damai, enggak mungkin berkah, mesti gelisah. Ibu bapak, pernah gelisah apa enggak? Pernah bingung apa enggak? Pernah sumpek apa enggak? Pasti itu perkara dunia. Yang bikin bingung, yang bikin gelisah, yang bikin sumpek, itu mesti urusan donya. Kenapa orang galau? Itu yang bikin dia galau pasti urusan donya. Gak cocok, gak tak sampai eno. Jadi suami istri itu harusnya kan saling setia, saling cinta, memadu kasih untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah, bahagia dunia akhirat. Betul? Tapi ada enggak suami istri yang cekcok? Ada enggak suami istri yang berantem? Ada enggak suami istri yang gegeran ae? Mesti iku perkara donya. Saya belum pernah dengar kok ada suami istri geger gara-gara sholat tahajud. Sing akeh ya perkara duit. Sing wedok ya rumangsa belanjane kurang. Lah iya belanjani kit iko sampe tekan niki, yah mono tekan yah meneo pancet ae padahal yo koyo gak ngerti-ngerti ya wong sembarang ya mundak kabeh apa-apa mundak. Ngene iki duit gak kayak cuma digawe blonjot tok, engko anak jajan yo nganggo duit iki sembarang nganggo duit iki makane dadi wong wedok repot ngebentuk duit ndak karo-karuan polae. Lah sementara suami merasa kerja dapat duit semua udah dikasihkan nama istri. Kan ono. Wong lanang kerja ndak karuan polae. Bareng oleh duit piro ae kekno kabeh nduk ngene sing wedok. Wonten apa mboten? Nah, iku arane wong lanang gop. Sampai kate tuku rokok ngemis nduk ngene sing wedok. Wong kaya gak ngerti ae. Duit iku lek kadung masuk nduk ngene bendahara umum. Metune krungu blok zamannya kudu ngajokno proposal dhisik mangkane ngerti ya ta koplokmu iku didesain ana selempitane itu bukan tanpa maksud fungsikan itu selempitan cuma yo hati-hati mari ngene jelas akeh operasi koplok iku. Anak harus berbakti kepada orang tua, betul? Anak wajib memuliakan orang tua, betul? Ada enggak anak yang berani sama orang tua? Ada enggak anak yang melawan dan menentang orang tuanya sendiri? Nah itu namanya anak apa? Anak uang. Anak uang yang durhaka. Iku mesti perkara donya. Gak ono anak geger karo wong tuane kok gara-gara poso Senin Kemis. Mungkin yo perkara pembagian warisan sing dianggap ndak adil lah, macam-macam lah. Aku sing ngeramut tahun-tahunan kok bagiane padha. Apa? Wis-wis, ojo bahas ngono iku lara. Maka jadikan akhirat di hatimu, penuhi hatimu dengan akhirat, penuhi hatimu dengan kebesaran Allah sehingga tidak ada ruang sedikit pun untuk bisa dimasuki oleh dunia. Dan jadikan kematian di pelupuk. Makasih. Aku ceramah yang ngono yah meneh, sik tas iki dimatak-matakno wong akeh. Lungguh ae. Nanti mbangane dimatak-matakno. Kematian itu dekat. Orang yang cerdas, orang yang mendekati sesuatu yang makin dekat dan menjauhi sesuatu yang makin jauh. Sebaliknya, orang bodoh itu om operator ekonya dikurangi om ekonya operator ekonya dikurangi saya gak terlalu bengong ekonya dikurangi orang cerdas itu orang yang mendekati sesuatu yang makin dekat dan menjauhi sesuatu yang makin jauh baliknya kalau orang bodoh dia menjauhi sesuatu yang makin dekat dan mendekati sesuatu yang makin jauh. Mesti bingung sebelah kono iku. Mesti bingung. Soale wong kene iku ayu-ayu, cuma rada oon. Mangkane didengerin dong saya. Iya sayang, kalau sini saya ton. Jadi maksudnya ngene.